بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan di malam hari ini kitab syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang memasuki hadis yang berikutnya, yang ke-8, tentang kehormatan seorang muslim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Ali bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman radiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta ta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala allah ta'ala. Rawahu al-bukhari wa muslim. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah, dan sampai mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Tiga perkara, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan perbuatan tersebut, tiga hal tersebut, maka mereka telah memelihara darah-darahnya dan harta-hartanya dariku. Yani terjaga darah-darah dan harta-harta mereka. Tidak boleh darahnya ditumpahkan dan tidak boleh hartanya dirampas, kecuali dengan hak Islam, sehingga ada pengecualian. Dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah dalam sahih keduanya. Dalam syarahnya berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, umirtu ila akhirihi, ila akhiril hadis, aku diperintahkan sampai akhir hadis, fi dalilun ala mutlaqil amr, dalam hadis ini terdapat dalil tentang perintah secara mutlak. Wasighatuhu tadullu ala al-wujub, bentuk perintahnya menunjukkan wajibnya perkara tersebut yang diperintahkan tersebut. Qawlu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, faidha fa'alu dhalika asam minni dima'ahum wa amwalahum, maka apabila mereka melakukan hal itu, bersaksi dengan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka telah menjaga dariku darah-darahnya dan harta-hartanya. Fa'in qila, jika ada yang bertanya. Fasawmu min arkan islami wa kadzalika al-hajj wa lam yadhkurhuma. Maka bagaimana dengan puasa yang merupakan bagian dari rukun Islam? Demikian pula haji. Dan Nabi tidak menyebutkan keduanya. Mengapa? Kalau ada yang bertanya demikian, bagaimana jawabannya? Fajawabuhu, maka jawabannya adalah annasawma la yuqatarul insanu alaihi. Bahwasanya puasa ketika seseorang tidak mengerjakannya, maka dia tidak diperangi. Sebagaimana orang yang tidak bersyahadat, yang tidak mendirikan sholat dan tidak menaikkan zakat, maka berhak untuk diperangi. Adapun puasa ketika ada seorang muslim atau orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku Islam, dia tidak puasa, maka dia tidak diperangi. Bal yuhbasu wa yumna'u at-ta'am wasyarab. Bahkan dia ditahan atau dipenjara dan dihalangi dari makanan dan minuman. Ya, ini dikondisikan, dipaksa untuk puasa. Tidak diberi makanan, tidak diberi minuman, dan dipenjara. Sampai kapan diberi makanannya? Ya, sampai datang waktu berbuka. Begitu. Tidak diperangi. Wal hajju ala tarahi fala yuqatalu alaihi. Sedangkan ibadah haji, maka ada kelonggaran, masih ada waktu. Kalau tahun sekarang dia tidak haji padahal dia mampu, dia dosa. Tapi bisa tahun depan. Maka fala yuqatalu alaihi, dia tidak diperangi. Tapi tentu diperingatkan dan diberikan hukuman yang pantas. Ditakzir sesuai dengan kebijakan penguasa yang ada. Diberikan hukuman yang pas agar dia jera, jangan sampai mengulangi perbuatan tersebut atau menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Bahwasanya haji ketika mampu harus segera, alal faul. Hukumnya, hukum asalnya haji itu segera ditunaikan. Ketika apa? Ketika mampu. Wa innama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadhihi tsalatsata li'annahu yuqatalu ala tarfiha. Dan sesungguhnya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tiga hal ini saja. Dua kalimat syahadat, salat dan zakat. Mengapa? Dikarenakan siapa saja yang meninggalkannya, dia berhak untuk diperangi. Yang tidak bersyahadat diperangi, yang tidak sholat diperangi, yang tidak menunaikan zakat juga diperangi. Tentunya yang memeranginya adalah penguasa, bukan muslimin yang lainnya, bukan warga yang memeranginya. Walihada lam yadhkur as-sawma wal hajja li Mu'adzin radhiyallahu anhu hatta adhina ba'athahu ila al-Yaman. Oleh karena inilah Nabi alaihissalatu wassalam tidak menyebutkan masalah puasa dan haji ketika kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Dalam hadis yang terkenal, hadis muttafaqun alaih, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Beliau memberikan wasiat pesan, kau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab, yakni Yahudi dan juga Nasara di negeri Yaman. Yakni persiapan ilmu untuk menghadapi mereka, karena mereka orang-orang yang punya pengetahuan tentang Alkitab. Kalimat ini, engkau akan mendatangi ahli kitab di negeri Yaman, memberikan faedah agar Mu'ad persiapan sebelum datang ke Yaman untuk berdakwah. Demikian pula kita, ketika mau berdakwah ke suatu kaum harus persiapkan ilmunya. Kaum yang bagaimana yang akan kita dakwahi? Oh, mereka orang yang pintar di bidang ini, mereka ahli di bidang ini. Kita siapkan ilmunya untuk menghadapi mereka, untuk mendakwahi mereka. Maka kata Nabi, pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah. Ketika mereka mengerjakannya, maka beritahukanlah bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali, 5 waktu sehari semalam. Kemudian ketika mereka mengerjakannya, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kayanya dan dikembalikan, dibagikan kepada orang fakirnya. Dalam hadis ini tidak disebutkan masalah haji atau puasa dan haji. Bal zakara hadhihi tsalatsata khassatan, bahkan Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan 3 hal ini secara khusus. Mengapa? Karena 3 hal itulah syahadat, salat dan zakat. Siapa saja yang meninggalkannya, dia berhak untuk diperangi. Wa qalu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi ketika mereka bersyahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka terjaga darahnya dan hartanya, kecuali dengan hak Islam. Famin haqqil Islami fi'lul wajibati, dan di antara hak Islam adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Faman tarakal wajibati jaza qitalu, maka siapa saja yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau kewajiban-kewajiban, maka boleh untuk diperangi. Kalbughati, seperti para pembangkang, pemberontak, orang-orang yang memberontak, kudeta, melawan penguasa yang sah, mereka berhak diperangi. Sampai kapan? Sampai mereka berhenti dari pemberontakannya, sampai lari. Wa qutta'at tariqi, dan seperti para perampok jalanan, para begal yang dia merampok, merampas harta orang-orang yang lewat di jalan, para perampok. Wasail, dan para penyamun, bersama penyergap, penyamun, penjamret dan yang lainnya yang menyerang secara tiba-tiba. Wa mani'iz zakati, dan yang juga berhak untuk diperangi adalah orang yang tidak mau menaikkan zakat. Wal mumtani'i min badrihi al-ma'a lil muttari, dan juga berhak diperangi orang yang tidak mau memberikan air kepada orang yang membutuhkan. Ada orang kehausan, dia punya air yang bisa dia berikan kepada orang yang kehausan tersebut, tapi dia gak mau memberikannya, maka boleh diperangi. Jadi diambil airnya, kalau melawan dipaksa begitu. Mengapa? Karena wajib bagi dia memberikan air kepada orang-orang yang membutuhkannya ketika dia punya kelebihan air. Wal bahimata al muhtaramah wal jani wal mumtani' min qada'id daini ma'al qudrati. Demikian pula orang yang berbuat kejahatan dan orang yang tidak mau membayar hutangnya dalam keadaan dia mampu untuk membayarnya tapi enggak mau, maka berhak dipaksa, boleh dipaksa melawan, diperangi sampai dia mau membayar hutangnya. Wazani al-muhsan, dan orang yang berzina yang sudah menikah, dia berhak untuk ditumpahkan darahnya, yakni dihukum rajam, tentunya yang menghukumnya adalah penguasa. Wa tarikil jum'ati wal wudu'i, dan orang yang meninggalkan salat Jumat terutama yang berturut-turut 3 kali, maka penguasa berhak meranginya, memaksa mereka untuk salat Jumat. Tidak mau, diperangi sampai mau salat Jumat. Dan orang yang tidak mau berwudu, salatnya enggak pernah berwudu misalkan, dipaksa untuk berwudu. Tidak mau, diperangi sampai berwudu. Fa fi tilkal ahwali yubahu qatluhu wa qitalu. Maka pada kondisi-kondisi tersebut berhak untuk memeranginya, merangi orang-orang yang melakukan perkara-perkara tadi. Wa kadzalika law tarakal jama'ata. Demikian pula seandainya ada orang yang meninggalkan salat berjamaah dan terus-menerus, apalagi satu kampung misalkan, dia atau masyarakatnya sepakat tidak mau salat berjamaah, maka penguasa berhak untuk memaksa mereka untuk sholat berjamaah. Ketika tidak mau, ya diperangi sampai mau sholat berjamaah. Wa qulna, dan kami katakan, innaha fardhu 'ainin aw kifayati. Sesungguhnya sholat berjamaah itu hukumnya fardhu 'ain atau fardhu kifayah, antara fardhu 'ain dan fardhu kifayah. Sebagian ulama mengatakan fardhu 'ain dengan sekian dalil. Di antaranya adalah hadis tentang orang buta yang tetap disuruh oleh Nabi untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid ketika mendengar azan. Ini orang buta, tidak ada yang menuntunnya, tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid ketika mendengar azan. Tentunya kita yang normal, yang sehat, lebih wajib lagi sholat berjamaah di masjid. Qalu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa hisabuhum ala Allah, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Yakni maksudnya, man ata bisyahadataini wa qama as-salata wa ata az-zakata asama damahu wa malahu. Yani siapa saja yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka dia telah menjaga, memelihara darah dan hartanya. Darah dan hartanya terlindungi. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh diambil atau dirampas. Tsumma in kana fa'ala dzalika bi niyyatin khalisatin shalihatin fa huwa mu'min. Kemudian apabila dia mengerjakan hal tadi, 3 perkara tersebut, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dia mengerjakannya dengan niat yang ikhlas dan niat yang baik, maka dia seorang mukmin, orang yang beriman, orang yang akan diterima amalannya. Wa in kana fa'alahu taqiyatan wa khaufan min as-sayf kal munafiqi fa hisabuhu 'ala Allah. Namun apabila dia melakukannya, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, mengerjakan salat dan membayar zakat karena untuk menghindarkan diri dari pedang, untuk menjaga dirinya dari pembunuhan dari pedang dan takut dari pedang, seperti keadaan orang munafik, maka urusannya, perhitungannya diserahkan kepada Allah. Di dunia kita hukumi secara zahir, dia sholat, sudah muslim, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kita hukumi secara zahir, dia muslim, dia menunaikan zakat, kita hukumi secara zahir, muslim. Adapun kalau dia niatannya tidak ikhlas, dia punya kemunafikan, sifat nifaq, maka urusannya kepada Allah, perhitungannya diserahkan kepada Allah. Wa huwa al-mutawalli lis-sarair, dan dia Allah yang akan menghisab, mengurusi masalah batin manusia, masalah yang tersembunyi, Allah yang akan menghisabnya, Allah yang akan memperhitungkannya, ya kan, menghisabnya. Wa kadzalika man shalla bi ghairi wudhu'in aw ghuslin minal jama' minal janabah. Demikian pula orang yang sholat tanpa berwudu, ya sholat tapi tidak berwudu atau tidak mandi janabah, dia junub, mimpi basah atau berhubungan dengan istrinya, tapi langsung sholat, tidak mandi janabah dulu. Aw akala fi baitihi wa da'a annahu shaimun, atau dia makan di rumahnya dalam keadaan puasa. Dia di rumahnya makan enak sepuasnya, keluar menampakkan seolah-olah puas. Orang menyangkanya, oh dia puasa, kenapa enggak pernah makan di luar, padahal dia makan di rumahnya. Bagaimana? Yuqbalu minhu, kita terima apa yang nampak darinya, zahirnya. Dia di depan manusia tidak makan, tidak minum, berarti kita katakan secara zahir dia puasa. Secara zahir kita katakan dia puasa. Kenapa? Tidak kita lihat dia makan, kita pun tidak melihat dia minum, tidak melakukan pembatal puasa, maka secara zahir kita katakan dia berpuasa. Demikian pula orang yang sholat, kita lihat dia sholat dengan gerakan-gerakan yang kita ketahui itu rukun-rukun dan wajib-wajib sholat, ya kita katakan sholatnya secara zahir benar, walaupun mungkin dia tidak berwudu ataupun tidak mandi janabah. Wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla, wallahu a'lam, dan pertungan dia diserahkan kepada Allah 'azza wa jalla. Selesai pembahasan atau syarat dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berikutnya, qala al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah ta'ala, hadha hadithun 'azimun, hadis yang ke-8 ini dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah adalah hadis yang agung, yang mulia, wa qa'idatun min qawa'ididdin, dan termasuk kaidah yang besar, yang mulia dari kaidah-kaidah dalam agama. Wa qad rawa hadzal haditsa Anas, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kalau yang di kitab Al-Arba'in dari Ibnu Umar. Di riwayat yang lain dari Anas, wa qala, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hatta yashhadu an la ilaha illallah, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan, yakni Allah yang memerintahkannya, aku diperintahkan oleh Allah untuk merangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sampai mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, utusan Allah. Wa yastaqbilu qiblatana, dan sampai mereka menghadap kiblat kami, yakni salat dengan menghadap kiblatnya kaum muslimin, Ka'bah. Wa yaqulu dhabihatana dan sampai mereka makan sembelihan-sembelihan kami. Ya, ini sama makanannya. Sembelihan kaum muslimin mereka memakannya. Wa ayyu sallu salatana, dan sampai mereka salat seperti salat kami. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka mengerjakannya perkara-perkara tersebut, hurimat alaina yuma'uhum amwaluhum illa bihaqqiha, maka diharamkan atas kami darah-darah mereka dan harta-hartanya kecuali dengan haknya. Lahum malil muslimina wa alaihim ma 'alal muslimina, mereka memiliki hak sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, sama haknya. Dan mereka memiliki kewajiban sebagaimana kaum muslimin yang lainnya memiliki kewajiban. Jadi sama hak dan kewajibannya dengan muslimin yang lain ketika mereka melakukan perkara-perkara tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Wa jaa fi sahih muslimin, dan datang dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dalam sahih Muslim, min riwayat Abi Hurairah, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bima ji'tu bih, aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, dan sampai mereka beriman dengan apa yang aku bawa, dengan ajaran yang aku bawa. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa dzalika muwafiqun li riwayat Umar bil makna, dan hadis itu, hadis tersebut pas ini mencocok ya, sesuai dengan riwayat Umar dalam atau secara maknanya, atau riwayat Ibnu Umar tepat secara maknanya. Wa amma ma'ani hadha al-hadith fa qala al-ulama' bis-sayf bis-sayf, adapun makna-makna dari hadis ini maka telah disebutkan oleh para ulama. Lamma tawaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wastukhrifa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'dahu wa kafara man kafara min al-arabi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wafat dan khilafah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebab dengan beliau, dan orang-orang Arab sebagian yang telah menjadi kafir, yang telah kafir dari orang-orang yang kafir dari bangsa Arab, ini ada sebagian orang Arab yang telah kafir, terutama dari orang-orang pedalaman, orang-orang Arab Badui, yang mereka itu imannya sangat lemah ketika masuk Islam, sehingga sangat rentan untuk terjatuh ke dalam kufuran atau murtad. Azama Abu Bakr ala qitali, maka sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertekad kuat, bertekad bulat untuk memerangi mereka semuanya yang murtad, yang mengikuti nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, dan juga yang tidak mau membayar zakat. Semuanya diperangi oleh Abu Bakar, yang ini berazam, bertekad kuat untuk memerangi semuanya. Wa kana minhum man mana'a az-zakat, dan di antara yang akan diperangi oleh beliau adalah orang yang tidak menunaikan zakat, yang tidak mau dan enggan menunaikan zakat. Walam yakfur wa ta'awwala fi dhalika, dan Abu Bakar tidak mengkafirkan, walam yakfur, tidak mengkafirkan orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wa ta'awwala fi dhalika, dan Abu Bakar memberikan takwil dalam masalah tersebut, memberikan tafsir. Faqala Umar, maka berkatalah Umar radhiyallahu anhu, kaifa tuqatilun nas, bagaimana engkau akan memerangi seluruh manusia tanpa membedakan di antara mereka? Waqad qalu la ilaha illallah, dan mana mereka mengatakan la ilaha illallah, dan bagaimana engkau akan memerangi manusia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Umar. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan padaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu an la ilaha illallah ila akhir hadis. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, sampai akhir hadis. Faqala As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inna zakata haqqul mali, sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta, hak harta. Waqala, dan Abu Bakar melanjutkan ucapannya, wallahi demi Allah, lau mana'uni inaqad, fi riwayatin iqalat, kanu yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, laqataltuhum ala man'i. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau menunaikan zakat walaupun berupa seekor kambing yang kecil, kambing betina yang kecil, anak kambing betina, dalam satu riwayat satu utas tali, seandainya mereka tidak mau mengeluarkan zakat walaupun seutas tali yang dahulu mereka biasa memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya benar-benar aku akan memerangi mereka karena tidak mau menunaikan zakat tersebut, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fataba'ahu Umar ala qitalil qaumi, maka setelah itu Umar radhiyallahu anhu mengikuti pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi seluruhnya, seluruh kaum tadi, yang kafirnya, yang murtadnya, yang mengikuti nabi palsunya, dan yang tidak mau menunaikan zakat. Bukan berarti mereka yang tidak menunaikan zakat kafir, tetapi diperangi sampai mau menunaikan zakat. Kalau mereka terang-terangan mengatakan atau meyakini zakat tidak wajib, jelas kafir. Tapi kalau mereka tidak menunaikannya karena pelit, bakhil, maka diperangi sampai mau mengeluarkan zakat, dan mereka tidak akan. Qalu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Maka apabila mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sungguh mereka telah menjaga dariku harta dan jiwanya kecuali dengan haknya, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Qala Al-Khattabi wa ghairuhu, berkata Al-Imam Al-Khattabi dan yang lainnya, al-muradu bihada ahlul awthani wa musyrikul arabi wa man la yu'minu duna ahlil kitab. Yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah para penyembah berhala dan kaum musyrikin Arab dan orang-orang yang tidak beriman selain ahli kitab. Mereka yang tidak beriman alias kafir selain ahli kitab, maka terkena hari itu akan diperangi sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang diperangi tersebut? Ya, mereka para penyembah berhala, musyrikin Arab, dan siapapun yang tidak beriman selain ahlul kitab. Wa man yuqirru bi tauhidi fala yaktafi fi ismatihi bi qawlihi la ilaha illallah. Dan siapa saja yang mengakui tauhid, mengikrarkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, fala yaktafi fi ismatihi, maka tidak cukup untuk menjaga darah dan hartanya dengan ucapannya la ilaha illallah. Belum cukup. Idh kana yaquluha fi kufrihi wa hiya min i'tiqadihi. Karena bisa jadi dia mengucapkannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan dia masih mengkufuri kalimat tersebut atau tidak mengimani, tidak meyakini kalimat yang dia ucapkan. Dia masih berbuat kekufuran, berbuat syirik setelah mengucapkan kalimat tersebut, dan dia masih meyakini keyakinan yang lama, maka belum cukup sampai terbukti dalam perjalanan memang dia tidak melakukan pembatal-pembatal syahadatnya. Secara zahir kita akui, kita terima dia aman sementara waktu, sampai terbukti dia membatalkannya dengan pembatal-pembatal keislaman. Wa kadzalika jaa fil haditsil akhir, demikian pula datang dalam hadis yang lain, wa inni rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan sampai dia bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, dan sampai mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wala budda ma'a hadha minal imani bi jami'i ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adanya keimanan terhadap seluruh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka belum cukup sampai dia mengimani seluruh yang dibawa oleh Rasulullah, mengimani Al-Qur'an dan mengimani ajaran Nabi seluruhnya, hadis-hadis beliau yang sahih. Kama jaa fi riwayat al-ukhra li Abi Hurairah, sebagaimana datang dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi menyatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih, aku diperintahkan merangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, dan mereka beriman kepadaku dan beriman dengan seluruh ajaran yang aku bawa, beriman dengan apa yang telah aku bawa dari Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.